Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan Zadul Qari, masuk pada bab yang ke-7, mengenal sifat al-huruf. Nah, setelah kita mempelajari makharijul huruf, maka yang penting kita pelajari setelah itu adalah sifat-sifat hurufnya. Dan ini upaya untuk kita bisa menyempurnakan huruf, itmam al-huruf. Ya, karena inti dalam qira'ah atau dalam bacaan kita adalah itmamul huruf wa itmamul harakah. Ya, menyempurnakan huruf dan menyempurnakan harakat. Ya. Adapun menyempurnakan huruf, ini adalah dengan membaca huruf sesuai makhrajnya dan memberikan hak-haknya dan mustahak al-huruf. Ya, di antara haknya adalah sifat-sifat huruf tersebut. Ya. Kemudian setelah kita mempelajari itu semua, baru kita belajar itmam al-harokah, menyempurnakan harokat fathah, harokat dhammah, harokat kasrah. Baik. Sifat atau sifat huruf artinya dan maksudnya adalah kaifiyah, tata cara. Tata cara dalam melafadzkan suatu huruf. Ya, bagaimana cara melafadzkannya. Yang dengan sifat inilah terbedakan dari huruf yang lainnya. Huruf satu dengan huruf yang lainnya. Ya, dengan sifat hamas. Ya, dengan sifat rohwah atau sifat-sifat yang lain. Ya, terbedakan huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Nah, sehingga kita pelajari, ya, harus kita ketahui pula fungsi mengenal dari sifat huruf. Yang pertama adalah membedakan dua huruf yang semakhraj. Ya, makhrajnya sama. Contoh di sini huruf wa, za, dan huruf sa. Semua huruf ini keluar dari satu makhraj, yaitu ujung lisan yang bertemu dengan ujung dua gigi seri atas, ya, yang tadi sudah kita singgung. Ya. Satu sama lainnya tidak dapat kita bedakan, melainkan dengan sifatnya. Ya, melainkan dengan sifat. Za dengan huruf wa. Ya, dibedakan di antara pembedanya adalah tafkhim wa tarqiq, tebal dan tipisnya. Kalau dal ditipiskan, kalau wa ditebalkan. Nah, yang kedua adalah untuk memperbagus pengucapan tiap huruf, ya, agar ucapan atau lafad-lafad kalimat Qur'aniyah yang kita lafadkan, ya, terasa lebih indah didengar dan lebih bagus. Nah, kemudian kita masuk kepada pembagian-pembagiannya. Nah, pembagian yang pertama, sifat lazimah dan sifat aridah. Pembagian ini dilihat atau ditinjau dari tetap dan tidaknya sifat tadi pada huruf-hurufnya. Maka ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sifat lazimah. Sifat lazimah ini adalah sifat asli yang tetap dan tidak terpisah pada suatu huruf. Selalu melekat pada huruf-huruf tersebut. Seperti huruf isti'la, ya, huruf ham atau sifat isti'la dan sifat hamas selalu melekat pada huruf-hurufnya. Ya, contoh huruf fa selalu melekat padanya huruf hamas. Ya, jangan dihilangkan sifat hamasnya fa. Ya, jangan dibaca dengan pa. Ya, kemudian kaf, ka, ya, selalu ada hamasnya, tidak hilang hamasnya, ya. tatkala disukun bak, ya, muncul hamas, ya, nam dan seterusnya. Adapun sifat aridhah, ya, yang kedua adalah sifat yang tidak tetap keberadaannya pada suatu huruf. Sifat ini merupakan penyempurna suatu huruf yang muncul pada saat tertentu. Dan jika sifat ini tidak ditampakkan, maka biasanya tidak berpengaruh terhadap keberadaan zat huruf tersebut. Contoh, ya, sifat tafkhim, tebal, ya, pada huruf ra, contoh. Ya. Ra fathah itu ditebalkan, ra. Kemudian tafkhim, ya, ada yang menipiskan, tidak ditafkhim, tidak ditebalkan, ra. Ya. Tartiq, tipis, ya. Ri, ya, ro kasra itu tipis, ri. Terus ada yang membaca dengan tebal, rui, ya. Hal ini tidak, ya, merusak, ya, zat pada huruf tadi. Ya. Idgham juga sama, ya, termasuk pada sifat aridhah muncul karena sebab sifat ini. Ya. Contoh, mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat, ya, terjadilah idgham, mimma, ya. Nun sukun bertemu dengan, ya, nun lagi, nun yang berharokat, ya, terjadilah idgham, inna. Nah, ikhfa juga sama, sifat aridhah, sifat yang muncul karena sebab. Seperti contoh, nun sukun bertemu dengan kaf, mangkana, ya. Munculnya sifat ikhfa tadi ada sebabnya. Sebabnya apa? Pertemuan nun sukun dengan huruf kaf. Itulah yang dimaksud dengan sifat aridhah, sifat yang muncul karena sebab. Adapun sifat lazimah adalah sifat yang senantiasa melekat pada huruf-huruf tersebut, baik tatkala dia harokat dhammah, kasrah, fathah, atau tatkala dia sukun, atau tatkala dia bertasydid, senantiasa ada sifat tadi. Ya, di antaranya contoh sifat gunnah selalu ada pada huruf nun, tatkala fathah na, tatkala kasrah ni, tatkala dhammah nu, tatkala sukun an, tatkala dia ditasydid anna, senantiasa ada sifat gunnah, ya, yang mengiringi pengucapan huruf nun. Nah, ini pembagian sifat, ya, dari atau ditinjau dari tepat atau tetap atau tidaknya sifat tadi pada huruf. Kemudian selanjutnya, ya, yang akan kita bahas pada bab yang ketujuh ini, ya, adapun sifat aridhah nanti pada bab yang setelahnya, sifat lazimah, ya, sifat lazimah adalah pembahasan inti pada bab yang ketujuh ini. Nah, sifat atau jumlah sifat lazimah. Sifat lazimah terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifat yang maknanya saling berlawanan. Di antaranya empat pasang sifat. Yang pertama, hamas, lawannya jahar. Syiddah, lawannya rohawah. Ya, pertengahan di antaranya ada tawassut atau bainiyah. Lawan yang ketiga, isti'la. Ya, pasangan yang ketiga, isti'la dan istifal. Yang terakhir, itbaq dan infitah. Kemudian yang kedua, sifat yang tidak memiliki pasangan di antaranya. Ya, delapan sifat: sofir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafasyi, istitalah, dan sifat gunnah. Dan masih ada yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Baik, rincian. Sekarang kita masuk kepada pembahasan rincian sifat lazimah. Pembahasan yang pertama adalah sifat-sifat yang berlawanan. Yang pertama, hamas dan jahar. Hamas secara bahasa adalah khofa, samar, atau suara yang lirih. Adapun secara istilah adalah suara yang lirih sebagai akibat dari terbukanya dua pita suara dan tidak adanya getaran pada keduanya, serta banyaknya aliran nafas yang menyertai keluarnya huruf hamas. Huruf hamas ini jumlahnya ada 10. terkumpul pada ucapan fahassahu syakhsun sakat. Fahassahu syakhsun sakat. Fa ha sa ha sya kha sa sa ka dan ta. Nah, coba kita baca ya huruf-huruf tadi. Ya, disertakan ya mengalirnya atau banyaknya aliran nafas yang keluar ya dalam pengucapan huruf-huruf ini. Baik, coba kita baca. Affa. Bahha. Ya, kemudian yang sa. Assa. Ya, terasa ya, aliran nafas ini ya, banyak aliran nafas yang menyertai keluarnya huruf-huruf tadi. Ya, sekarang yang selanjutnya. Ha. Bahha. Suara dialirkan. Bahha. Nah, kemudian sya. Basya. Ya, kita rasakan dengan tangan kita ya, terasa nafas ini ikut ya keluar dalam pengucapannya. Ash ya. Basya. Kho. Bahho. Ya. So. Basso. Sa. Bassa. Ka. Bakka. Ta. Atta. Nah, terasa ya, tatkala kita mengucapkan huruf-huruf tadi ya, banyaknya aliran nafas yang menyertainya. Nah, adapun huruf kaf dan ta ini terhenti terlebih dahulu suaranya. Ya, karena di sisi lain kaf dan ta ini memiliki sifat syiddah. Ya, nanti kita akan sebutkan ya. Adapun yang lainnya ya memiliki sifat rohawah sehingga suaranya itu mengalir. Baik, yang kedua, lawan dari hames adalah jahr. Yang mana arti secara bahasa adalah wuduh, jelas atau nyaring. Ya. Secara istilah adalah suara yang jelas karena tertutupnya dua pita suara atau karena getaran pada pita suara dan tertahannya sebagian besar atau seluruh nafas saat huruf itu dilafadzkan. Hurufnya ada 19, ya. Sisa huruf hijaiyah dari 10 huruf hames yang telah kita sebutkan. Baik. Di antara cara untuk mengetahui dan membedakan huruf hames dan huruf jahr, ketika kita mensukun suatu huruf, ya, akan terasa getaran, ya, yang dihasilkan dalam pengucapan huruf-huruf jahr, ya, huruf-huruf jahr. Ya, ada terasa getaran. Adapun huruf-huruf hamas ini tidak terasa getarannya pada tenggorokan kita kecuali huruf ha. Ya, kalau huruf ha ya ada getarannya karena dia tepat pada pita suara makhrajnya. Hey, coba kita lafadzkan huruf huruf huruf sin contoh. Assa. Ya, terasa getaran di tenggorokan. Assa ya, tidak ada ya, sehingga sin adalah huruf hamas ya, huruf hamas. Baik, sekarang kita lafadzkan huruf jim. Ajja. Ya, terasa getaran ya. Ajja, maka ya terasa getarannya ya pada pengucapan huruf jim tadi ya, sehingga atau bukan getaran ya, ketika apa namanya disukun ada tekanan ya di tenggorokan kita terasa. Nah, sehingga jim adalah huruf jahr. Ya, ini diantara upaya untuk membedakan. Kalau huruf hamas ya tidak ada getaran pada tenggorokan kita tatkala pengucapan hurufnya. Kalau huruf-huruf jahr terasa ada getarannya. Ja, ya coba baca ja. Ya, terasa getaran pada tenggorokan kita. Ya. Ro. Ya, ro coba. Ya, terasa ada getaran pada tenggorokan kita. Ya, kecuali kalau hamas tidak ada getaran, ya. Yang dikecualikan apa tadi? Huruf ha. Alasannya karena makhrajnya tepat pada pita suara. Ya, coba lafadzkan ha. Ya, kalau ha tetap terasa getaran. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian sifat pasangan yang kedua, syiddah dan rohawah. Syiddah artinya itu kuwah, kuat. Adapun secara istilah, terhentinya aliran suara, terkunci rapat jalan suara. Ya, saat pengucapan huruf akibat dari tekanan yang sempurna pada makhraj. Hurufnya ada 8 yang terkumpul pada ajid qotim bakat. Ya, coba kita baca atau huruf-huruf ini nampak tatkala kita mensukunnya atau mentasydidnya. Ya, coba kita sukun dan kita tasydid. Yang pertama hamzah. Ba. Ya, suara terhenti. Ba. Ya. Kemudian jim. Aja. Ya. Beda kalau apa namanya? Tatkala disukun, kalau disukun munculnya sifat qalqalah. Dal ada. Baqo. Abbo. Abba. Akka. Atta. Naam. Ini huruf-huruf syiddah. Ya. Kembali kepada pembahasan kaf dan ta. Ya, pada kaf dan ta ini yang pertama kali muncul adalah sifat syiddahnya. Ya, sifat syiddahnya. Baru setelah sempurna sifat syiddah pada kaf dan ta, muncullah sifat hams, bakka, atta. Nah, ini wallahu a'lam bissawab. Lawannya adalah rokhawah. Lawannya adalah rokhawah. Rokhawah secara bahasa adalah lin, lemah ataupun lunak. Secara istilah adalah mengalirnya suara saat melewati makhraj. Ya, hurufnya ada 16, yakni sisa dari ajid qotim bakat. Ya. Naam, ada 18 sisa dari ajid qotim bakat dan sisa dari huruf-huruf tawasud, ya. Nanti kita akan sebutkan ya huruf-huruf tawasud, yakni huruf lin umar. Ya, lin umar ada 5 huruf. Naam. Baik. Sehingga rokhawah ya, ini mengalir suaranya, suaranya mengalir. Apa perbedaan rokhawah dengan hamas? Kalau hamas itu mengalirnya nafas, ya, nafas. Af. Kalau rokhawah itu mengalir nafasnya atau mengalir suaranya, ya, suara yang mengalir. Ya, kalau hamas nafas, ya, kalau rokhawah itu suara. Perbedaan antara syiddah dan jahr. Yang pertama, syiddah terkait dengan tertahannya suara. Adapun jahr terkait dengan nafas. Ya. Ini syiddah dan jahr. Nah, demikian pula kebalikannya. Perbedaan rokhawah dengan ya, alhamas. Kalau rokhawah itu mengalirnya suara. Kalau hamas mengalirnya nafas. Perbedaan yang kedua, tekanan pada makhraj huruf syiddah dan jahar lebih kuat. Ya. Tekanan pada makhraj huruf syiddah, di sisi lain dia memiliki sifat jahar, ini lebih kuat dan sempurna daripada tekanan pada huruf jahar, namun dia tidak memiliki sifat syiddah. Ya, dia memiliki sifat rokhawah contoh. Seperti, ya, contoh pada huruf kaf dan ta. Ya, huruf kaf atau huruf huruf apa? Contohnya. Ya, huruf syiddah di sisi lain dia memiliki sifat rokhawah, ya. Jadi, huruf syiddah dan jahr ini lebih kuat, ya. Bila ada huruf yang memiliki sifat syiddah dan jahr, ya, maka tekanannya ini lebih kuat dan lebih sempurna, ya, daripada huruf yang memiliki sifat jahar namun tidak memiliki sifat syiddah, ya, namun tidak memiliki sifat syiddah, ya, seperti huruf sin, ya, seperti huruf sin, ya, huruf sin atau huruf-huruf yang lain lah, atau huruf zai, ya, huruf zai. Zai memiliki sifat jahar, ya, jahar. Di sisi lain, dia pula adalah huruf yang memiliki sifat rokhawah, ya, memiliki sifat rokhawah. Nah, beda dengan huruf jim, ya. Kalau huruf jim, dia bersifat jahar, di sisi lain dia memiliki sifat syiddah, sehingga tekanan pada huruf jim dan huruf zai ini lebih kuat pada huruf jimnya, ya. Coba kita lafadkan: ajja, azza, ya, tekanan lebih kuat pada huruf jim. Kenapa? Karena dia memiliki sifat jahar dan syiddah. Adapun zai, dia memiliki sifat jahar namun tidak memiliki syiddah, namun dia memiliki sifat rokhawah. Wallahu a'lam. Yang ketiga, seluruh huruf syiddah bersifat jahar. Seluruh huruf syiddah bersifat jahar, namun tidak semua huruf jahar bersifat syiddah. Semua huruf hamas bersifat rokhawah, namun tidak berlaku sebaliknya. Nah, ini kaidah. Ya, ini kaidah, wallahu alam bissawab. Ya, di sini ada gambaran, ya, gambar yang menggambarkan pengucapan-pengucapan huruf kaf, syin dan jim, ya, untuk menggambarkan sifat-sifat tadi. Ya, untuk menggambarkan sifat-sifat tadi, wallahu alam. Kemudian pertengahan di antara sifat syiddah dan rokhwah, adanya sifat tawassut atau bainiyah, yang mana secara bahasa adalah i'tidal, seimbang. Secara istilah, bainiyah adalah aliran sebagian suara pada makhraj dan tertahannya sebagian yang lain karena tekanan yang tidak sempurna, ya, pada makhraj. Makhraj tidak sepenuhnya terkunci rapat. Ya, hurufnya ada 5. Ya, hurufnya ada 5, yakni terkumpul pada ucapan lin umar. Ya, lin umar. Nah, huruf yang pertama huruf lam. Ya, huruf yang pertama adalah huruf lam. Huruf lam ketika kita ucapkan akan terjadi benturan tepi lidah bagian depan dengan gusi atas. Ya, coba lafadkan alla, balla. Nah, terjadinya benturan tepi lidah bagian depan dengan gusi atas. Ketika itu tertutuplah jalan suara, ya, tertutuplah jalan suara yang terjadi di bagian depan, ya. Tidak mengalir suara lam ini bagian depan, namun suara itu berbelok menuju bagian samping kanan kiri, ya, sebagai jalur alternatif bagi huruf lam. Ya, bisa antum lihat di gambar, ya, di situ, ya, bahwasanya menggambarkan di situ lidah, ya, ada tanda panah kiri dan kanan, itu menunjukkan bahwasanya, ya, suara itu keluar dari samping kiri dan kanannya. Ya, adapun bagian tengahnya ini tertutup. Ya. Nah, sehingga sebagian tertahan dan sebagiannya mengalir. Hey, huruf ra, ya, contoh huruf ra, ya, atau huruf yang kedua adalah huruf ra. Ketika kita mengucapkan huruf ra, ya, terjadi benturan pada ujung lidah dengan gusi atas sehingga tertutup jalur suara. Namun ujung lidah tepat di bagian tengahnya terdapat celah, ya, terdapat celah, yang mana dengan celah ini, ya, suara ra berbelok. Ya, di situ ada gambarannya. Ya, antum lihat gambar di situ, bahwasanya di antara atau di bagian atas ada celah, ya, yang dengan celah itu munculnya atau keluarnya suara ra. Nah, coba kita lafadkan. Ar-ra, bir-ra. Naam, wallahu a'lam. Kemudian huruf nun, ya, huruf nun. Huruf nun makhrajnya merupakan perpaduan dari lidah dan rongga hidung. Ya, lidah memberikan sifat syiddah. Ya, syiddah, yang mana suara itu tertahan. Sedangkan ujung atau saat pengucapan huruf nun, ya, saat pengucapan huruf nun, ujung lidah menempel dengan gusi dan tertutuplah jalur suara tatkala itu, ya. Semestinya suara akan tertahan, semestinya suara tertahan, ya. Namun suara tetap mengalir melalui rongga hidung, ya. Adanya sifat apa? Gunnah. Yang mana dengan demikian rongga hidung, ya, memberikan sifat rohowah, mengalirnya suara. Nah, kalau tidak ada gunnah, maka suara nun akan tertahan, ya, tidak akan mengalir. Ya, seperti contoh an, ya, an, ya, tidak adanya sifat gunnah, ya, mengalirnya suara nun karena ada suara yang mengalir dari hidung. Ya, juga sama dengan mim, ya, mim juga sama. Ya, mim makhrajnya adalah kedua bibir syafatan yang dirapatkan, ya. Dan dia pula, ya, huruf mim ini adalah perpaduan dari syafatan kedua bibir dan khayshum, ya, yakni rongga hidung, ya. Tatkala kita mengucapkan huruf mim, ya, tetap mengalir suaranya namun berbelok atau berpindah kepada hidung, ya, berpindah kepada hidung, ya. Contoh amma, coba. Ya, kalau tidak ada sifat gunnah maka suara akan tertahan. Am. Naam. Ini wallahu alam bisawab, ya, huruf-huruf yang memiliki sifat bainiyah atau huruf yang memiliki sifat tawassut. Sebagian suaranya itu tertahan, ya, dan sebagiannya itu mengalir. Naam. Ya, kemudian yang terakhir adalah suara ain atau huruf ain. Dalam tabiat aslinya, ya, ketika disukun ain ini suaranya akan berhenti secara berangsur, ya, sedikit demi sedikit, ya, setelah mengalirkan beberapa saat, ya. Contoh kita lafadkan ain tasydid, ya, coba lafadkan ba'a, ya, kita alirkan terlebih dahulu kemudian, ya, suara ain itu akan hilang sedikit demi sedikit. Ba'a. Atau tatkala kita mensukunnya, ba. Ya, dialirkan dulu ba. Naam. Allahu alam bissawab. Naam, ini wallahu alam, ya. Dua pasangan sifat, yakni pasangan yang pertama hamas dan jahar, kemudian syiddah dan rohawah, yang mana di tengahnya ada tawasud dan atau bainiyah. Wallahu alam bissawab. Sifat syiddah, tawasud dan rohawah memberikan pengaruh nyata terkait dengan zaman pengucapan huruf saat disukun. Ya. Zaman pada huruf rohawah ini lebih panjang, ya, pada huruf tawasud ini lebih pendek. Ya, lebih pendek. Ya, contoh seperti as dengan huruf ro, aru, ya, lebih panjang zamannya, ya, zaman pengucapannya lebih panjang huruf sin as. Ya, karena sin memiliki sifat rohawah. Kalau ro, aru, ya, dia memiliki sifat bainiyah. Ya, dan itu bisa kita pelajari, ya, dengan kita bertalaqi musyafahah langsung kepada para syuyukh, kepada para, ya, orang-orang yang mendalami ilmu tajwid wal qiraah ini. Nah, pada huruf tawasud ini lebih pendek. Sedang pada huruf syiddah suara benar-benar terputus secara sempurna. Ya, tidak dipanjangkan. Memang terputus suaranya, ya. Suaranya terputus, wallahu alam. Baik. Kemudian pasangan yang ketiga, isti'la dan istifal. Ya, isti'la dan istifal. Isti'la secara bahasa adalah irtifa', terangkat. Ya, secara bahasa. Adapun secara istilah, terangkatnya suara ke atas akibat naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Ya, seiring dengan pengucapan huruf-huruf tersebut. Hurufnya, ya, terkumpul pada ucapan husso lautin qil. Ya, ini, ya, adalah huruf-huruf isti'la. Nah, konsekuensi dari huruf istila adalah at-tafkhim, ya, konsekuensi dari huruf istila, ya, yang memiliki sifat istila adalah tafkhim, ditebalkan. Nah, nanti coba kita baca contohnya insyaallah. Istifal, ya, lawannya adalah istifal, yang mana makna bahasanya adalah inkhifad, rendah. Ya, secara istilah adalah tidak naiknya suara ke langit-langit. Ya. Tidak naiknya suara ke langit-langit. Hurufnya ada 22 sisa dari huruf-huruf isti'la. Naam. Isti'la, ya, adalah hak huruf, hak huruf. Kelaziman, ya, dari sifat ini adanya sifat tafkhim, penebalan pada huruf. Ya, dikarenakan gema suara yang memenuhi rongga mulut. Dan lawan dari tafkhim adalah tarqiq, ya, tipis. Ya, makna tarqiq adalah tipisnya suara dan tidak adanya gema yang memenuhi rongga mulut kita dalam pengucapannya. Nah, dan tafkhim memiliki 5 tingkatan menurut mazhab Ibnul Jazari. Tingkatan yang paling tingginya adalah fathah yang diikuti alif. Ya, fathah yang diikuti oleh alif. Baik. Contoh. Khoba. Coba. Soli. Loko. Ghalibun. Ta'atun. Qasidan. Zalimun. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi, fathah yang diiringi oleh alif. Kenapa? Karena alif juga ikut ditebalkan. Alif ikut ditebalkan. Nah, tingkatan yang di bawahnya, fathah yang tidak diikuti alif, kharaja. Sabara. Dharaba. Ghafara. Ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dhammah. Fahuran. Hasuran. Duriba. Di bawahnya sukun, ya. Ikhrajan. Islahan. Al'afan. Yulabuna. Nah, kemudian tafkhim atau huruf-huruf yang tebal yang paling rendah adalah tatkala dia kasroh. Akhihi. Nasibun. Ya, tetap ditebalkan namun ketebalannya di bawah ketebalan, ya, pada tingkatan-tingkatan yang di atasnya. Ya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Semua huruf isti'la itu dibaca dengan tebal. Kha, sa, dha, qa atau gha, pa, qa, qa, kemudian yang terakhir dha. Ya, semua ditebalkan. Dan huruf istifal juga semuanya ditebalkan kecuali huruf alif, ya, dalam beberapa kondisi, huruf lam dalam beberapa kondisi, ya, dan huruf ro, ya, dalam beberapa kondisi. Ya, huruf lam, contoh kapan huruf lam ditebalkan? Tatkala lam tersebut ada pada huruf atau pada lafzul jalalah. Allahu, wallahi, ya, lam di situ ditebalkan. Ya, ro, kapan dia tebal? Tatkala dia fathah, tatkala dia dhammah, raru, ya, dan seterusnya. Ya, ini pengecualian dari huruf-huruf istifal. Ya, huruf istifal semua tipis kecuali 3 huruf ini. Kadang dibaca tebal dalam beberapa kondisi. Alif, kapan alif ikut tebal? Ya, tatkala sebelum alif ada huruf-huruf isti'la. Ya, ada huruf-huruf isti'la. Nah, contoh seperti pada akhir dalam surah Al-Fatihah. Waladhdallin. Ketika dha, ya, dipanjangkan, itu senantiasa terus ditebalkan ya bacaan matnya ya. Dan salah pengucapan walabbalin ya, tebal di awal kemudian ketika dipanjangkan ya menjadi tipis walabbalin, dan ini kesalahan. Nah, tatkala alif sebelumnya adalah huruf istila, maka alif ikut tebal. Nah, kemudian yang terakhir ya, kita ambil ini pembahasan terakhir ya, adapun sifat yang tidak berpasangan kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang terakhir adalah itbaq dan infitah. Itbaq secara bahasa adalah ilsaq, yakni melekat. Secara istilah adalah terkurungnya suara dalam ruang yang sempit antara lidah dan langit-langit. Ya. Hurufnya ada 4, so, lo, po, dan huruf lo. Huruf itbaq ini lebih khusus daripada huruf-huruf isti'la. Ya. Semua huruf itbaq adalah huruf isti'la dan tidak sebaliknya. Ya, ada huruf isti'la yang bukan huruf itbaq. Ya, contohnya apa di sini? Huruf kho, huruf dan qaf. Ya, huruf kho dan qaf tidak termasuk dari huruf-huruf itbaq. Nah, sehingga pengucapan huruf-huruf sad, dad, kemudian ta dan huruf wa ini lebih tebal pengucapannya daripada huruf ho dan huruf qaf. Ya. Nah, huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la di sisi lain dia memiliki sifat itbaq, ya, kelazimannya adalah az-ziyadah fit tafkhim. Ya, ditambahkan, ya, dilebihkan, ya, penebalan hurufnya daripada huruf yang memiliki sifat isti'la namun tidak memiliki sifat itbaq. Nah, lawan dari itbaq adalah infitah. Ya, infitah secara bahasa adalah iftiraq, renggang, ya. Adapun secara istilah adalah tidak terkurungnya suara dalam medan yang sempit antara langit-langit dan lidah. Hurufnya adalah selain huruf itbaq, jumlahnya ada 20 ya, 25. Nah, coba kita perhatikan dalam pengucapan huruf kaf, qaf dan huruf wa. Ya, coba kita lafadzkan ka. Ya, kaf di sini memiliki sifat istifal dan sifat infitah. Ya, tipis. Ya. Kemudian huruf qaf, qa. Ya, dia lebih tebal daripada huruf kaf tatkala pengucapan. Ya. Kenapa? Karena dia memiliki sifat isti'la. Namun di sisi lain dia memiliki sifat infitah. Ya. Coba yang ketiga, wa. Ya. Wa ini lebih tebal pengucapannya daripada huruf qaf. Kenapa? Karena huruf wa memiliki sifat isti'la dan di sisi lain memiliki sifat itbaq. Dan kelaziman dari sifat itbaq adalah az-ziyadah fit tafkhim, lebih tebal daripada ya huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la namun tidak memiliki sifat itbaq. Nam ini wallahu a'lam bissawab. Baik, lebih nampak lagi tatkala kita ya atau apa namanya lebih ditekankan lagi tatkala kita membaca tatkala huruf-huruf ini berharokat kasrah ya. Coba kita lafadzkan kaf, qaf, ya qaf dan wa yang kasrah. Ki, ti, ya kita tebalkan. Ti, wi, ya sekarang zal, zi, wi, ya dibedakan kalau zal, kalau zal tipis, kalau wa ditebalkan. Ya, zal dulu baru wa. Coba zi, wi. Nah, ini wallahu a'lam bissawab. Nah, setelahnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas dan mempelajari sifat yang tidak berpasangan. Nah, di pertemuan yang akan datang kita coba ya praktek ya sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam bissawab.